Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Alfiyah Ibn Malik Awamirul Jazmi. Qala rahimahullah, bila wala min taliban ba' jazma fil fi'li hakada bilam walamma wazim bi'in waman wama wa mahma ayin mata ayana aina idma wa haithuma anna wa harfun idma ka'in wa bakil adawati asma. Dengan la dan lam tolap, letakkanlah jazm pada fi'il mudhari'. Demikian pula dengan lam dan lamma, jazmkan juga dengan in, man, ma, mahma, ayun, mata, ayana, aina, idma, haithuma, anna, dan harf idma seperti in. Sedangkan yang lain yang tersisa juga dianggap isim. Fi'laini yaktabina syartun kudima yatul jaza'u wa jawaban musima. Dua fi'il yang mereka tetapkan, fi'il syarat diletakkan lebih dulu, kemudian diiringi dengan jawab syarat. Wa madhiyaini au mudhari'aini tulfihima au mutakhalifaini. Dua fi'il itu bisa sama-sama fi'il madhi atau sama-sama fi'il mudhari' atau satunya madhi, satunya mudhari, atau kebalikannya, satunya mudhari, satunya madhi. Wa ba'da ma bin raf'ukal jaza hasan wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Jika setelah fi'il mudhari engkau merafakkan jawabnya, maka dianggap bagus. Adapun merafakkan setelah mudhari, maka lemah. Wa kun bifa hatman jawaban lau ju'il sartan li'in au ghairiha lam yanja'il. Iringi jawab syarat dengan fa secara wajib. Jika jawab syarat itu bisa dipakai untuk fi'il syarat dengan in atau yang lain. Wa takhluful fa'a idal mufaja'ah ka in tajud idan lana mukafa'ah. Idza fuja'iyah bisa mengganti posisi fa'ul jazak, seperti contoh in tajud idan lana mukafa'ah. Wa fi'lu min ba'dil jazai yaktarin bil fa'awil wawi bitathlithin qomin. Fi'il setelah jaza. Setelah jawab syarat yang jika diiringi dengan fa atau wawu maka bisa dibaca dengan tiga bacaan. Wa jazmun aw nasbun li fi'lin israfa wawin in bil jumlatain iktanafa. Dibaca jazm atau dibaca nasab untuk fi'il setelah fa atau wawu jika keduanya berupa jumlah. Wa syartu yughni an jawabin qad ulim wal aksu qad yati inil makna fuhim. Fi'il syarat terkadang tidak membutuhkan jawab syarat jika sudah diketahui kemana perginya, bahkan sebaliknya juga terjadi. Jawab syarat tak butuh fi'il syarat jika maknanya sudah dipahami. Wahdif lajastima isyartin wa qasam jawaba ma akharta fahuwa multazam. Buanglah jika berkumpul syarat dan qasam dan akhirkan jawabnya dan itu bersifat wajib. Wa in tawala ya wa qablu du khabar fa syartu rajih mutlaqan bila hadar. Jika keduanya beriringan dan sebelumnya ada du yang menjadi khabar maka rajihkan untuk syarat secara mutlak tanpa ada yang menegurnya. Warubama rujiha ba'da qasami syartun bila di khabarin muqaddami. Terkadang dirajihkan setelah qasam syarat walaupun tidak memiliki khabar yang mendahulunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pembahasan yang akan kita bahas tentang awamilul jazmi. Fihi masail. Al-mas'alatul ula. Yujzamu al-mudari'u. Yujzamu al-mudari'u idza sabaqathu. Idza sabaqathu ihdal jawazim. Fi'il mudhari' itu dijazm jika didahului oleh salah satu dari al-jawazim. Nahwu nahwu qawli ta'ala lam yalid wa lam yulad. Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Al-mas'alatu asaniya. Al-jawazimu naw'ani. Jazimun li fi'lin wahidin. Wa jazimun li fi'laini. Jawazim itu ada dua macam. Yang pertama menjazmkan satu fi'il mudhari. Yang kedua menjazmkan dua fi'il mudhari. Fal awal nahu la tai'as pakai hamzah la tai'as min rahmatillah. Wasani nahu mahma taf'al tus'al anhu. Mahma taf'al tus'al anhu. Yang pertama yang menjazmkan satu fi'il mudhari, contohnya ialah la tai'as min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Contoh yang kedua yang menjazmkan dua fi'il mudhari, mahma taf'al tus'al anhu. Apapun yang engkau kerjakan akan diminta pertanggungjawaban. Al-mas'alatu ats-tsalitsa. Al-jazim li fi'lin wahid sab'atun. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari itu ada tujuh macam. Al-awwal lam. Wahia harfu naf'in wa jazmin wa qalbin. kaqaulihi ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas ayat 3 sampai 4. Yang pertama ialah lam, disebut huruf nafi karena memiliki arti tidak, disebut huruf jazm karena fi'il mudhari' sesudahnya dijazm, disebut huruf qalbin, huruf qalb karena fi'il mudhari' maknanya menjadi madhi, dan yang asalnya sekarang dan akan datang kemasukan lam maknanya menjadi apa ini? Balik lampau ya. Seperti firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas ayat 3-4. Asani lamma, wahia harfu naf'in wa jazmin wa qalbin. Nahu qali ta'ala, kalla lamma yaqdi ma amara. Surah Abasa ayat 23. Nah, jadi lamma ini menjazmkan satu fi'il mudhari', disebut huruf nafi, huruf jazm, huruf qalbin, sama seperti lam. Seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, kalla lamma yaqdi ma amara. Yaqdi jazm dengan membuang huruf ilat, huruf akhir. Surah Abasa ayat 23. Atsalif, alam wahia lam. Biziyadati hamzatil istifham at-takriri. Nahwu qawlihi ta'ala alam nashrah laka sadrak. Al-insirah atau as-sarfu, ayat yang pertama. Yang ketiga ialah alam. Ini adalah alam yang ditambahkan padanya hamzah istifham atau kiri. Jadi sama huruf nafi, jazm dan qalbin. Seperti firman Allah Ta'ala, alam nasrah laka sadrak. Al-insirah ayat 1 atau as-sarh ayat 1. Arabi. Alamma. Wahiya lamma fi ziyadati hamzatil istifham at-takriri. Nahwu alamma uhsin ilaika. Nah, yang keempat ialah alamma. Ini adalah lamma yang ditambahkan padanya hamzah istifham takriri. Jadi ini juga disebut huruf nafi wa jazmin wa qalbin, ya. Contohnya alamma uhsin ilaika. Bukankah aku telah berbuat baik padamu. Al-Khamis. Lamul amri wa du'a. Fal-awwal nahu qawli ta'ala liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati. At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dhu sa'ati min sa'ati. At-Talaq ayat 7. والثاني نحو قوله تعالى ليقضي علينا ربك. ليقضي علينا ربك. الزخرف آية 77. الزخرف آية 77. Yang kelima, ialah lamul amri wa du'a. Lamul amri berarti perintah, ya, dari atasan ke bawahan. Kalau lamul du'a ini permohonan dari bawahan ke atasan. Contoh yang pertama, yang lamul amri, firman Allah Subhanahu wa taala, "Yunfiq dzu sa'ati min sa'atih." Hendaknya suami yang memiliki keluasan rezeki memberi nafkah secara longgar dan luas. At-Talaq ayat 7. Contoh yang kedua, itu lamud du'a. Liyaqdi alaina rabbuk. Mohon Rabbmu segera memutuskan perkara kami. Az-Zukhruf ayat 7. As-sadis, la an-nahiyah wad-du'aiyah. Fal-awwal nahwu qawlihi ta'ala, la tahzan. At-Taubah ayat 40. Wasani nahwu qawli ta'ala, la tu'akhidna. Al-Baqarah ayat 286. La tu'akhidna. Lanahiyah wa tu'aiyah. Bedanya kalau lanahiyah, yang melarang itu atasan kepada bawahan. Kalau la tu'aiyah, permohonan agar tidak melakukan sesuatu, ya, yang disampaikan dari bawahan kepada atasan. Contoh yang pertama, la tahzan, jangan sedih. Ini contoh la an-nahiyah atau ayat 40. Contoh yang kedua, la tu'akhidna, mohon janganlah engkau mengadab kami. Namanya la ad-du'aiyah. Al-Baqarah ayat 286. As-sabi, at-talab, wa huwa yajzimul mudari'a bi syartain. Asyartul awal sukutul fa'i minhu. Sukutul fa'i minhu. Asyarat tsani qasdul jazai bihi. Qasdul jazai bihi. Nahwu qawlihi ta'ala kul ta'alau atlu, kul ta'alau atlu. Al-An'am ayat 151. Tanbih as-sahih annal jazma laisa bitolabi, walakin bi'in asyartiyah al-mahdufah. Ma'afi al-syarti. وهذا مذهب الجمهور وقوله تعالى قل تعالوا أتلوا التقدير والله أعلم قل تعالوا fa in taqtu atlu qul ta'alu fa in taqtu atlu baik. Yang ketujuh yang menjazmkan satu fi'il mudhari adalah tolap. Tolap itu bisa berupa fi'il amar, bisa nahi, istifa, dan yang lain ya. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, fi'il yang dijazm tidak menggunakan fa', sukutul fa' minhu. Fi'il mudhari' yang dijazmkannya tidak pakai fa'. Syarat yang kedua, qasdul jaza'i bih. Fi'il mudhari' yang dijazm diniati sebagai apa ini? Jawab talab. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, kul ta'alau atlu. Katakanlah, kemarilah kalian. Atlu, aku akan membacakan wahyu untuk kalian. Al-An'am ayat 151. Atlu itu jazm dengan membuang huruf ilat wawu. Yang menjazmkan ialah talab, itu ta'alau. Dengan dua syarat, atlu tidak pakai fa. Yang kedua, atlu diniati sebagai jawab syarat, jawabnya tolak, itu ta'alau. Tanbih, yang benar, yang menjazmkan itu bukan tolak. Tetapi in syartiyah yang dibuang bersama dengan fi'il syarat. Dan ini merupakan pendapat jumhur ahli nahwu. Maka firman Allah Ta'ala, kul ta'alau atlu, takdirnya wallahu ta'ala alam, kul ta'alau fa'in taktu atlu. Jadi atlu di situ jazm, yang menjazmkan ialah in syartiyah yang dibuang bersama dengan fi'il syarat in taktu. Jadi ini sebetulnya masuk dalam pembahasan jazm di fi'il lain, ya. Jadi atlu itu fi'il mudhari' kedua yang jazm. Nah, fi'il syarat yang jazm dibuang bersama dengan insyarat. Wallahu ta'ala ala bisawab. Al-mas'alah itu Ar-Rabi'ah. La khilafa bainan nuhati fi harfiyatil jawazimi, fi harfiyati al jawazimi li fi'lin wahid siwa at-talabi. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli nahwu bahwa al-jawazim di fi'lin wahid semuanya itu berupa huruf. Kecuali tolab. Karena tolab sendiri diperselisihkan tadi ya. Jumhur ahli nahwu mengatakan tidak termasuk jawazim di fi'lin wahid. Naam. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima. Al-jawazimu li fi'lain arba'atu aqsamin al-jawazim di fi'lain ada empat kelompok. Al-qismul awal, kasih al-qismul awal ya. Harfun bittifakin wawain kelompok yang pertama disepakati sebagai huruf, dan ini adalah in. Al-qismu tsani harfun 'alal ashah, wa huwa idma. Wa ilayhi dhahaba. Al-mubarrid. Al-mubarridu. Wa Abu Ali al-Farisi. Wa Banu as-Sarraj. Yang kedua, astagfirullah. Harfun al-asah ya. Harfun al-asah wa huwa idma. Wa ilayhi dhahaba sibawai. Wa ilayhi dhahaba sibawai. Wa dhahaba al-mubarridu. Wa Abu Ali al-Farisi. Wa Banu as-Sarraj. Ila anna idma. Ismu syartin. Nah, yang kedua, menurut pendapat yang paling sahih adalah huruf, yakni idma, dan ini adalah pendapat Sibawai. Sedangkan Abu Ali al-Mubarrid, Abu Ali al-Farisi, Ibnu Sarraj berpendapat bahwa idma adalah isim syarat. Al-qismu ats-tsalits. Ismun bittifaqin. wa huwa man wa ma wa mata wa ayyun wa aina wa ayyana wa anna wa haythuma. Wa kaifama indal kufiyin wa idha fi syi'ri kelompok yang ketiga disepakati sebagai isim, yakni man, ma, mata, ayun, aina, ayana, anna, haythuma, ditambah kaifama menurut alinah hukufa, kemudian idha dalam syair. Al-qismu rabi ismun alal ashah, ismun alal ashah wa huwa mahma wa ilayhi dhahaba jumhur nuhat وذهب السهيلي وابن يسعون عين واو وابن يسعون إلى أن مهما حرف yang keempat, menurut pendapat yang paling sahih dianggap isim, yakni mahma. Ini merupakan pendapat jumhur alinahu. Sementara itu As-Suhaili dan Ibnu Yas'un berpendapat bahwa mahma itu huruf. Naam. Wal khulasah, simpulannya annal jawazima li fi'lain thalatha asrata adatan. Wahia al-awwal di kesimpulannya yang menjazmkan dua fi'il mudhari itu berjumlah 13 alat. Yang pertama in, wahia umbul babi, yang pertama ialah in, sebut umbul bab, induk dari jawazim di fi'lain. Nahu qawlihi ta'ala iyasha yudhibkum, An-Nisa ayat 133. Iyasha yudhibkum, An-Nisa ayat 133. Jadi fi'il mudhari pertama yang dijazam yasha, yang kedua yudhibkum. Ats-tsani ma, nahwu qawli ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Al-Baqarah ayat 197. Ini di mutamimah tertulis Al-Qabarah, ya. Baknya tertukar al, ya. Al-Baqarah ayat 197 dalam Durs An-Nafisa itu. Fi'il pertama yang dijazam taf'alu dengan membuang nun. Fi'il kedua yang dijazam ya'lamhullah, ya'lam. Ats-tsalits man, nahwu qawli ta'ala may ya'mal su'an yujza bihi. An-Nisa ayat 123. Fi'il yang pertama yang dijazm ya'mal. Fi'il kedua yujazza dengan membuang huruf ilat. Arabi mahma. نحو مهما تفعل تجزى به Fi'il pertama taf'al, fi'il kedua tujza, dijazam dengan membuang huruf ilat. Apapun yang kamu kerjakan, kamu akan dibalas. Al-khamis idma, nahwu idma tajtahid tanjah. Idma tajtahid tanjah. Fi'il pertama yang dijazam tajtahid, fi'il kedua yang dijazam tanjah. Jika kamu bersungguh-sungguh, kamu pasti sukses. As-sajis ayyun. نحو أي امرئ يخدم أمته تخدمه. Ayun di sini di rafa' menjadi mubtada ya. Adapun jumlah setelahnya yahdam ummatahu khobar. Fi'il yang dijazam pertama yahdam, fi'il kedua tahdam. Siapapun orang yang mau berkhidmat kepada umatnya, maka umat akan berkhidmat kepadanya. Contoh yang kedua, ayya kitabin takra akra. Ayya kitabin takra akra. Nah, ayunnya dinasab menjadi maf'ul bih. Fi'il fa'ilnya takra tadi. Fi'il pertama yang jazm takra, fi'il jazm yang kedua akra. Kitab apapun yang kamu baca, aku juga ikut membacanya. Contoh yang ketiga. Bi'ayyi qalamin taktub aktub. Bi'ayyi qalamin taktub aktub. Ini contoh ayunnya dijarkan dengan ba ya. Fi'il pertama yang dijazm taktub, fi'il kedua dijazm aktub. Nah, baik. Barakallahu fikum. Kita hentikan sementara ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Lanjut insyaallah. Baik. Kita lanjutkan. As-sabi mata. Nahwu mata tadhab, adhab waqad talhiquha ma az-zaidah li taukid. Waqad talhiquha ma az-zaidatu li taukid. Nahwu mata ma tusafir, usafir yang ketujuh mata, contohnya mata tadhab adhab, terkadang setelah mata diiringi dengan ma'az-zaidah yang fungsinya ditaukid. Contoh mata ma tusafir usafir, sungguh kapan saja kamu safar aku akan safar. Ats-tsamin ayyana, ayyana tanam anam wa katsiran ma talhaquha ma azzaidatu litaukid wa katsiran ma talhaquha ma azzaidatu litaukid. Nahu ayyana ma tatbah, pakai tok tatbah atbah, yang ke-8 ialah ayyana. Contohnya ayyana tanam anam, di mana saja kamu tidur aku akan tidur. Dan kebanyakan, bukan kadang-kadang, kebanyakan ayyana ini diiringi oleh ma azzaidah litaukid. Contohnya ayyana ma tatbah atbah, sungguh di mana saja kamu memasak aku akan memasak di sana. At-tasi' aina nahu aina tanzil anzil, wa kathiran ma talhaquha ma azzaidatu litaukid wa kathiran ma talhaquha ma azzaidatu litaukid. Nahwu qawli ta'ala aynama takunu yudrikumul maut, aynama takunu yudrikumul maut. An-Nisa ayat 78. Yang ke-9 ialah aina. Contohnya aina tanzil anzil, di mana saja kamu singgah aku akan singgah di sana. Kebanyakan setelah aina diiringi dengan ma azzaidah di taukid, seperti dalam firman Allah Ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut, sungguh di mana saja kalian berada kematian akan menjumpai kalian. An-Nisa ayat 78. Al-Ashir anna nahu anna tadrus adrus, di mana saja kamu belajar aku akan belajar di sana. Al hadi asar yang ke-11 haitsuma kaqauli syair haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani najahan fi ghabiril azmani yang ke-11 ialah haituma. Seperti ucapan penyair, haituma tastaqim, di mana saja engkau istiqomah, yuqaddir lakallah, Allah akan menakdirkan untukmu najahan, kesuksesan, fi ghabiril azmani, di sepanjang masa. Tastaqim fi'il pertama, yuqaddir fi'il kedua. Atsani asar yang ke-12 kaifama indal kufiyin sawaun al-haqtaha ma az-za'idah di taukid nahu kaifama taf'al af'al amla amla nahu kaifa tajris ajris yang ke-12 ialah kaifama menurut alina hukufa sama saja baik engkau iringi kaifa ini dengan ma za'idah di taukid seperti kaifama taf'al af'al ataukah tidak ada manya contoh kaifa tajris ajris Tsalitsa asyar yang ke-13 Idza fi syi'ri ka qauli syair istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammal wa qad talhaquha ma az-za'ida li tawkid fa yuqalu idza ma. Yang ke-13 ialah idza dalam syair. Seperti ucapan penyair, istaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina wa idza tusibka khasasatun fatajammal. Terkadang setelah idza diiringi oleh ma zaida di taukid sehingga dibaca dengan idza ma. Nah, al-mas'alah itu as-sadisah, mas'alah yang ke-6. Kullun, kullun, minal jawazim di fi'lain. Yaktabi fi'laini, yaktabi fi'laini. Yusamma awaluhuma syartan. Wathaniya awatan wathanihima jawaban wa jazaan. Kullun minal jawazim di fi'lain yaktabi fi'laini yusamma awaluhuma syartan wa thanihima jawaban wa jazaan. Masing-masing dari al-jawazim di fi'lain menuntut dua fi'il sesudahnya. Fi'il yang pertama disebut dengan syarat, fi'il kedua disebut dengan jawab syarat. Fayakunani, fayakunani ala arba'ati anwa'in. Fayakunani ala arba'ati anwa'in. Dua fi'il yang dituntut ini, fi'il syarat sama jawab syarat, ini ada empat model, empat macam. An-naw'ul awal, ayyakunal fi'lani, ayyakunal fi'lani madhiyaini ayyakunal fi'lani madhiyaini. Wayakunani fi mahalli jazmin, wayakunani fi mahalli jazmin. Kaqaulihi ta'ala, in ahsantum ahsantum li anfusikum, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Al-Isra ayat 7. Yang pertama, wa fi'il tersebut, itu fi'il syarat sama jawab syarat, sama-sama berbentuk fi'il ma'abi, sehingga dua fi'il ini dinyatakan mahal jazm. Ya, seperti contoh firman Allah Ta'ala, in ahsantum ahsantum di anfusikum. Di ahsantum yang pertama fi'il syarat mahal jazm, ahsantum yang kedua jawab syarat mahal jazm, sama-sama berbentuk fi'il madhi. Al-Isra ayat 7. Atsani, ayyakunal fi'lani mudhari'aini, ayyakuna al-fi'lani mudhari'aini. Kaqauli ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, au tubdu au tukhfuhu yuhasib kum bihillah. Al-Baqarah ayat 284. Perhatikan, macam yang kedua, dua fi'il tersebut, fi'il syarat sama jawab syarat, sama-sama berbentuk fi'il mudhari. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu. Tubdu fi'il mudhari jazm, yuhasibkum bihillah. Yuhasib fi'il kedua, mudhari jazm, jawab syarat. Ats-tsalits, ayyakunal awwalu madhiyan wasani mudhari'an. kaqauli ta'ala man kana yuridul hayata dunya wa zinataha man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Hud ayat 15, surat Hud ayat 15. Yang ketiga, fi'il pertama, fi'il syarat berbentuk madhi. Fi'il kedua, jawab syaratnya berbentuk fi'il mudhari. Berarti yang madhi makhal jazm, yang mudhari majzum. Contoh firman Allah Ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Kana fi'il syarat madhi, ya, makhal jazm. Nuwaffi ilaihi ma'malahum, nuwafi jawab syarat jazm dengan membuang huruf ilat. An-naw'u rabi ayyakun al-awwalu mudhari'an wasthani madhiyan. Kaqauli sallallahu alaihi wasallam kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam may yaqum lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mayakum Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Untuk yang keempat, fiil pertama, fiil syaratnya mudhari jazm. Fiil kedua, jawab syaratnya madhi mahal jazm. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayakum Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yakum fi'il syarat jazm upah fi'il mudhari ghufira lahu, nah ini ghufira jawab syarat madhi makhal jazm. Nah, al-mas'alah itu as-sabi'ah, masalah yang ketujuh. Idza kana asy-syartu madiyan. Wal jaza'u mudhari'an. Jaza. Jazmul jaza'i wa raf'uhu. Jaza. Jazmul jaza'i wa raf'uhu. Wakilahuma hasanun. Wakilahuma hasanun. Nahwu. Ing qama Zaidun yakum amran au yakumu amran. Jika fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya berupa fi'il mudhari, maka jawab syaratnya boleh dijazm, boleh pula dirafa. Dua-duanya bagus. Contoh, inqama zaidun yakum amrun. Fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya fi'il mudhari, maka boleh dibaca yakum amrun, boleh yakumu amrun. Nah, dua-duanya dianggap bagus bawanya. Wa in kana syartu mudhari'an, wa in kana syartu mudhari'an wal jazaa'u mudhari'an, wajib al-jazm fihima. Wa raf'ul jazai da'ifun. Wa raf'ul jazai da'ifun. Kakau di syair, ya akra'u, ya akra'u bina habisin, ya akra'u, ya akra'u bina habisin, ya akra'u. Innaka iyusra' akhuka tusra', innaka iyusra' akhuka tusra'. Innaka iyusra' akhuka tusra'u. Ya akra'u bina habisin, ya akra'u, innaka iyusra' akhuka tusra'u. Nah, jika fi'il syaratnya mudhari, jawab syaratnya juga mudhari, maka menurut kaidah wajib dijazm dua-duanya. Kalau ada yang merafakkan jawab syarat, maka dianggap lemah. Seperti ucapan penyair, ini contoh yang lemah itu ya. Ya akra'u bina habis, ya akra' innaka yusra' akhuka tusra'u. Lagi yusra jazm, jawab syaratnya tusra'u, dirafa, maka ini dhaif. Wadhalika qawluhu, wadhalika qawluhu, wa ba'da ma bin raf'ukal jazah hasan, wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Wa ba'da ma bin raf'ukal jazah hasan, wa raf'uhu ba'da mudhari'in hasan, wahan. Wa ba'da ma bin raf'ukal jazah hasan, wa raf'uhu ba'da mudhari'in wahan. Jadi merafakkan jawab syarat yang berbentuk fi'il setelah fi'il madhi, fi'il syaratnya, maka masih dianggap bagus. Tapi kalau merafakkan jawab syarat yang berbentuk fi'il mudhari' setelah fi'il syarat yang kalau merafakkan jawab syarat yang berbentuk mudhari' setelah fi'il syarat yang berbentuk mudhari', maka wahan, lemah. Naam. (Tuh) Al-mas'alatu ats-tsaminatu. Masalah yang ke-8. Yajibu Rabtu pakai tok Rabtu jawab syarti bil fa'i. Fi isnai asyara maudian. Fi isnai asyara maudian. Wajib jawab syarat diberi fa' ya di 12 tempat. Naam. Al-awwal. Ayakunal jawabu jumlatan ismiyatan. Nahu qawli ta'ala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Al-An'am ayat 17. Yang pertama, jika jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, ya, maka dikasih fa' wujuban. Seperti firman Allah Ta'ala, wa iyam saska bi khair, ini fi'il sa'at, fahuwa ala kulli syai'in qadir, jumlah ismiyah, mahal jazm, jawab syarat, wajib dikasih fa' fahuwa tadi. Al-An'am ayat 17. Asani ayakuna al-jawabu fi'lan jamidan. Nahu qawli ta'ala intarani ana aqalla minka malan wa walada fa'asa rabbi ayu'tiyani khairan min jannatik. intarani ana aqalla min kamaran wa walada fa asabi ay yaktian ay yaktian nang khairu min jannatik al-kahfi ayat yang ke-39 40 ya ke-39 ya Al-Kahfi ayat 39. Coba cek usaha. Al-Kahfi ayat 39 sampai 40. Ya. Ya, 39 40. Nah. Ya, sorry. 39. Kes bila saja. Hah? Coba ini. 39.40. 39 sampai 40. Nah, perhatikan baik-baik. Ini jawab syaratnya ialah fi'il jamid fa'asa rabbi. Nah, fa'asa asa itu fi'il jamid ya. Maka mahal jazm jawab syarat wajib dikasih fa ujuban. Asalif ayakuna fi'lan talabiyan. Nahwu qawli ta'ala Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah Ali Imran ayat 31. Nah, perhatikan. Jawab syaratnya fattabi'uni fi'il talab fi'il amr mahal jazm jawab syarat wajib ke sifat fattabi'uni. Rabi ayyakunal jawabu ma'biyan lafdhon wa maknan wa hina idin yajibu ayyakuna muqtarinan biqad wa hina idin yajibu ayyakuna muqtarinan biqad dhahiratan au muqaddaratan wa hina idzin yajibu ayyakuna muqtarinan biqad atau muqtaranan ya wa hina idzin yajibu ayyakuna muqtaranan biqad dhahiratan aw muqaddaratan fal awwal nahwu qawli ta'ala yasriq in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qablu Yusuf ayat 77. والثاني نحو قوله تعالى إن كان قميصه قد من قبل فصدقت أي فقد صدقت Yusuf ayat 26. Yang keempat, jika jawab syarat berupa fi'il madhi, baik secara lafadz maupun makna. Fi'il madhi itu ada yang secara makna mudhari', ya. Ada yang secara makna madhi, secara lafadz mudhari', ya. Nah, ini fi'ilnya madhi, baik lafadz maupun makna. Maka wajib dikasih fa. Nah, saat itu fi'il madinya juga wajib dikasih qad di samping fa qad, baik qadnya ini nampak atau tidak gerakan. Contoh yang pertama, iyasrif fi'il syarat faqad sarqa akhun lahu min qablu. Jawab syarat wajib pakai fa, ya. Sarqa fi'il madi lafdun wa ma'nan, maka ditambah juga dengan qad yang nampak. Yang dikira-kirakan, in kana qamisuhu qudda min kubulin fa sadaqat ay faqad sadaqat. Nah, Yusuf ayat 26. Al-Khamis, ayuk tarona al jawabu biqad, nahu in tadhab faqad adhabu yang kelima, jawab syaratnya diiringi dengan qad. Di selain poin yang keempat, ya, ini jawabnya fi'il mudhari, tadi kan jawabnya fi'il madhi, ya. In tadhab fi'il syarat faqad adhabu wajib kasih fa, karena fi'il mudhari diiringi dengan apa ini? Qad, mahal jazm faqad adhabu. Sadis ayuk tarona al jawabu bima anafiyah an nahwu qawli ta'ala fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Yunus ayat 72. Ayyuktarona al-jawabu bima an-nafiyah nahu qawli ta'ala fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. Yunus ayat 72. Yang ke-6, jawab syaratnya diiringi dengan manafiyah, maka wajib bersifat fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajr. As-sabi ayyuktarona bilan, ayyuktarona bilan nahu qawli ta'ala wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh. Ali Imran ayat 115. Al-Imran ayat 115. Yang ke-7, jawab syaratnya diiringi dengan lan, maka wajib dikasih fa. Wa ma yaf'alu min khairin falayukfaruhu. Falayukfaruhu ta'ifa. As-samin ayyuk taronal jawabu bisini, ayyuk taronal jawabu bisini nahu qawli ta'ala wa may yastankif an ibadatihi, wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahsyuruhum ilaihi jami'a. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasa yahsyuruhum ilaihi jami'an. An-Nisa ayat 172. Itu fasa yahsyuruhum ilaihi jami'an. Jawab syarat ya. Wajib kasih fa karena jawab syarat diiringi dengan sin. An-Nisa ayat 172. Atas ayyuk tarona bisaufa, itu ayyuk tarona jawabu bisaufa, ayyuk tarona jawabu bisaufa. Nahu qawli ta'ala wa in khiftum aylatan, pakai ain. Wa in khiftum ailatan fa saufa yughnikumullahu min fadlihi. At-Taubah ayat 28. Wa in khiftum ailatan fa saufa yughnikumullahu min fadlihi. At-Taubah ayat 28. Nah, yang kesembilan, jawab syaratnya diiringi dengan saufa, maka wajib dikasih fa. Contoh, wa in khiftum ailatan fa saufa yughnikumullahu min fadlih. Fa saufa yughnikumullahu, jawab syarat. Al-ashir, ayu saddar birubba, ayu saddar birubba. Nahu intaji farubama ajiu, intaji farubama ajiu. Kesepuluh, jika jawab syarat diawali dengan lafad ruba, maka wajib dikasih fa. Intaji fa rubama aji'u. Al-hadi asyar, yang kedua belas, yang kesebelas, ayu saddara bika annama, ayu saddara bika annama. Nahwu qawli ta'ala annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a, faka'annama qatalan nasa jami'an. Al-Ma'idah ayat 32. Yang ke-11, jawab syaratnya diawali dengan lafaz ka'annama, maka wajib dikasih fa. Contoh, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'a, ya. Al-Maidah ayat 32. Ats-tsani asyar, yang ke-12. Ayu saddara bi adati syartin, ayu saddar bi adati syartin. Nahwu qawli ta'ala wa in kana kabura alaika i'rabuhum, wa in kana kabura alaika i'rabuhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah. Al-An'am ayat 35. Al-An'am ayat 35. Wa in kana kabura alaika i'rabuhum fa in istata'ta an tattaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah. Al-An'am ayat 35. Yang ke-12, jika jawab syarat diawali dengan adat syarat, perhatikan, in kana kabur alaika, ini fi'il syarat, jawabnya fa inista tokta, diawali dengan in syarat, maka dikasih fa jawab. Adapun inista tokta sendiri adalah fi'il syarat berikutnya, jawabannya ialah fata diyahubi ayah, nilai urusannya, ya. Nah, Fa in istata'ta, ini jawab syarat ya. Adapun jawab syarat yang kedua, fa in istata'ta, maka dibuang. Artinya ialah fa in istata'ta faf'al gitu ya. Bukan patak tiyahum bi'ai. Yang dibahas di sini ialah fa in istata'ta sebagai jawab syarat dari in. Ya. In kana kafura. Yang wajib dikasih fa karena diawali dengan adat syarat. Adapun fa in istata'ta sendiri adalah fi'il syarat yang jawab syaratnya dibuang. Takdirnya ialah faf'al. Baik. Ini 12 tempat jawab syarat wajib dikasih apa? Fa. Al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Waqad tahlufu, fa'al jawabi, fa'al jawabi idza al-fujaiyatu, wadalika bisyartaini, wadalika bisyartaini, asyartul awal, antakuna al-adatu in au idha. Asyartu tsani ayakunal jawabu jumlatan ismiyatan khobariyatan ghaira muqtaronatin bi adati naf'in au inna, ayakun al jawabu jumlatan ismiyatan khobariyatan ghaira muqtaronatin bi adati naf'in au inna. Nahu qawli ta'ala wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim, wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idahum yaknatun. Ar-Rum ayat 36. wa qawlihi ta'ala fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadi idahum yastabshirun fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadihi idahum yastabshirun. Ar-Rum ayat 48. Wadhalika qawluhu wa takhluful fa'a idzal mufaja'ah ka intajut idalana mukafa'ah wa takhluful fa'a idzal mufaja'ah ka intajut idalana mukafa'ah. Posisi fa'ul jawab terkadang diganti dengan idza fusya'iyah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, ada tuh syartinya berupa in atau idza. Syarat yang kedua, jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah khobariyah tidak diiringi dengan nafi atau inna. Nah, contoh yang pertama terletak setelah in, wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaknatun. Idahum yaknatun ini jawab syarat ya, mahal jazm jumlah ismiyah, tapi pakai idah fusya'iyah bukan fa. Contoh yang kedua setelah idah, fa idza asaba bihi may yasha'u min ibadi idahum yastabshirun. Ini jumlah ismiyah mahal jazm jawab syarat, tidak pakai fa tapi pakai apa ini, idza. Ini yang dimaksud ucapan Ibnu Malik, wa takhluful fa'a idzal mufaja'ah ka intajut idalana mukafa'ah. Al-mas'alah itu At-tasi'ah Al-asyrah Al-mas'alah itu Al-asyrah Nah, sorry Tasi'ah Al-asyrah Qad yuhdhafu fi'lu syarti Wa dzalika fi thalathati mawadhi'. Terkadang fi'il syarat dibuang. Dan itu ada di tiga tempat. Al-awwal ba'da in al-murdafati bila. Ba'da in al-murdafati bila. Nahwu takallam bi khairin wa illa fasqut takallam bi khairin wa illa fasqut wa taqdir wa illa tatakallam bi khairin fasqut. Yang pertama setelah in yang diiringi dengan la, maka fi'il syaratnya dibuang. Contoh takal lebih khair, berkatalah yang baik. Wa illa fasqut, jika tidak maka diamlah. Itu asalnya wa illa tatakallam bi khairin fasqut. Ya, fasqut jawab syarat. Fi'il syaratnya dibuang. Itu tatakallam bi khair. Athani ba'da man, ba'da man murdafa, murdafatan bila. Ba'da man murdafatan bila. Nahu mayusallim alaika fasallim alai. Mayusallim alaika fasallim alai. Wa man la, awas, wa man la fala ta'ba' bihi. Fala tak bak, bak yang pertama, bak, ya, Hamzah. Wala tak bak bihi. Wa takdir. Wa man la yusallim alaika. Nah, setelah man yang diiringi dengan la, maka fi'il syarat dibuang. Ma yusallim alaika fasallim alai. Wa man la fala ta'ba' bi. Fala ta'ba' bi jawab syarat. Fi'il syaratnya dibuang. Takdirnya wa man la yusallim alai. Ats-tsalits ayyaqa al-jawabu ba'da talab. Ayyaqa al-jawabu ba'da talabi. Nahwu jud tasud, jud tasud. Wa takdir jud fa'in tajud tasud. Ini kasusnya tadi itu ya. Ini pendapat yang benar. Kalau setelah tolak itu jazm, maka itu jawab syarat. Tapi yang menjazmkan itu bukan tolak itu, tapi ada in syartiyah dan fi'il syarat yang dibuang, ya kan? Jud tasud, takdirnya ialah jud fa in tajud tasud. Nah, al-mas'alatu al-hadiyah as-sah, masalah yang ke-11. Yuhdafu jawab syarti indalla alai dalil, imma jawazan wa imma wujuban. Kalau tadi yang dibuang fi'il syaratnya, yang ini yang dibuang jawab syaratnya. Kalau ada dalil yang menunjukkannya, baik yang sifatnya jawazan maupun yang sifatnya apa? Wujuban. Fayuhdafu jawazan illam yakun fil kalami ma yasluku li ayyakuna jawaban. Fayuhdafu jawazan illam yakun fil kalami ma yasluku li ayyakuna jawaban. Nahwu qawli ta'ala fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama'. Al-An'am ayat 35. Ai in istata'ta fa'al. Ai fa in istata'ta fa'al. Jawab syarat dibuang secara jawazan. Jika dalam sebuah kalam enggak ada yang cocok sebagai jawab syarat kecuali yang dibuang tadi. Ya. Maka enggak usah ditampilkan jawab syaratnya, buah saja. Seperti dalam Al-Qur'an Al-An'am ayat 35, fa in istata'ta antabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama. Ini enggak ada jawabnya yang cocok, maka dianggap dibuang. Ai fa in istata'ta faf'al. Wa yuhdafu wujuban, wa yuhdafu wujuban in kana ma yadullu alaihi jawaban fil makna. wa yukhdhafu wujuban in kana ma yadullu alaihi jawaban fil makna. Nahwu anta faizun, ini istahatta, ay ini istahatta fa anta faizun. Jawab syarat dibuang secara wajib. Jika menunjukkan jawab syarat secara makna. Jika ada yang menunjukkan jawab syarat secara makna. Jadi jawabnya itu sudah ditunjukkan oleh kalimat lain secara makna. Contoh anta faizun. Mubtada khobar. Ini istihata jika kamu bersungguh-sungguh. Ai ini istahatta fa anta faizun. Gitu ya. Wajib dibuang karena sudah diwakili dengan apa ini makna anta faiz yang disebutkan sebelumnya. Al mas'alatu ats-tsaniyah ashah. Masalah yang ke-12. Qad yuhdafu syartu wal jawabu ma'an. Kaqaulihim annasu madziyuna bi a'malihim. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Ay in amiru khairan fa yujzauna khairan wa in amiru syarran fa itzauna syarran. Nah, jadi baik fi'il syarat maupun jawab syarat terkadang dibuang semuanya, ya. Berarti tak sisa adat syaratnya. seperti ucapan mereka, annasu badziyuna bi'amalihim in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Nah, in khairan fa khairan, asalnya in amiru khairan fa zauna khairan. Di fi'il syaratnya sama jam syaratnya dibuat. Wa in amiru syarran fa zauna syarran. Al-mas'alatu ats-tsalitsatu ashah. Idza waqa'a ba'da jaza'i syarti. Fi'lun mudhari'un makrunun bil fa'i awil wawi idza waqa'a ba'da jaza'i syarti. Fi'lun mudhari'un makrunun bil fa'i awil wawi jaza fihi salah satu aujuh, jaza fihi salah satu aujuh, al jazmu warafu wan nasbu. Waqad quri'a bisalasati, waqad quri'a bisalasati qauluhu ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha. Al-Baqarah 284. Bijazmi yaghfiru warafihi wa nasbihi. Bijazmi yaghfiru warafihi wa nasbihi. Wadalika qawluhu wal fi'lu min ba'dil jaza iyaktarin bil fa'a wil wawi bitahdithin qomin baik. Perhatikan baik-baik. Jika setelah jawab syarat ada fi'il mudhari yang diiringi dengan fa atau wawu, maka fi'il mudhari ini bisa dibaca tiga bacaan. Bisa dibaca jazm, bisa rafa, bisa nasab. Tiga bacaan ini dipraktekkan dalam firman Allah Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Ah, yuhasibkum bihillah ini jawab syarat. Nah, setelah itu ada fi'il mudhari yang diiringi dengan fa, fayaghfiru liman yasha. Nah, fi'il mudhari semacam ini boleh dijazm fayaghfir liman yasha. Boleh juga dirafa fayaghfiru liman yasha. Boleh pula dinasab fayaghfira liman yasha. Ini yang dimaksud ucapan Ibnu Malik wal fi'lu. Fi'il min ba'dil jaza setelah jawab syarat iyaktarin bil fa'i awil wawi dengan fa atau wawu bitah tulifin komin, maka bisa dibaca dengan tiga bacaan. Al-mas'alatu Arabiyat Asyar, Arabiyat Asyar. Naam. Idza waqa'a baina fi'l syarti wal jazai idza waqa'a baina fi'l syarti wal jazai fi'lun mudhari'un makrunun bil fa'i awil wawi idza waqa'a baina fi'l syarti wal jazai fi'lun mudhari'un makrunun bil fa'i awil wawi jaza nasbuhu wa jazmuhu. Jaza nasbuhu wa jazmuhu. Nahwu iyyakum zaid wa yakhruj khalidun. Ukrimka bijazmi yahruj wa nasbi iyakum zaidun wa yahruj khalidun ukrimka bijazmi yahruj wa nasbi. Wadalika qawluhu wa jazmun aw nasbun li fi'lin israfa aw wawin in bil jumlatain iktanafa. Nah, perhatikan jika antara fi'il syarat dan jawab syarat, ya, antara fi'il syarat dan jawab syarat itu ditengahi oleh fi'il mudhari yang diiringi dengan fa atau wawu, maka fi'il mudhari semacam ini boleh dibaca nasab atau jazm. Contoh, iyakum zaid, ini fi'il syarat. ya. Wa yakhruj khalidun, ini fi'il mudhari yang diiringi dengan wawu. Ukrimkah, jawab syarat. Maka fi'il mudhari yang diiringi dengan wawu ini wa yakhruj boleh dijazm, boleh dinasab. Wa yakhruj boleh, wa yakhruja khalidun boleh. Ini yang dimaksud ucapan Ibn Malik wa jazmun au nasbun li fi'lin istrafa au wawin in bil jumlataini iktanafa. Naam. Al mas'alatu al khamisata asraf, yang kelima belas. Ini rekor yang jatuhnya. Apa ya? Naam. Idat stama' syartun wa qasamun. Hudifa jawabul mutaakhiri minhuma. Nahu in qama zaidun wallahi yaqum amrun. Dalam kurung hudifa jawabul qasam. Wallahi iyakum zaidun layakumanna amrun. Wallahi iyakum zaidun layakumanna amrun. Dalam kurung hudifa jawab syarti wadhalika qawluhu wahdif ladai ijtima'i syartin wa qasam jawabama akharta fawa multasam. Wahdif ladai ijtima'i syartin wa qasam jawaba ma akharta fawa multazam. Wahdif ladai ijtima'i syartin wa qasam jawaba ma akharta fawa multazam. Nah, ini perhatikan. Kalau ada fi'il syarat sama kosam kumpul, maka siapa yang diakhirkan harus siap dibuang jawabnya. Syarat sama kosam kumpul, maka yang disebut terakhir harus siap dibuang jawabnya. Nah, nanti kalau yang diakhirkan itu adalah kosam, syarat dulu kemudian kosam, maka jawab kosamnya dibuang. Ya, yang muncul jawab syarat mewakili jawab kosam. Kalau kosam dulu baru syarat, maka jawab syarat harus rela dibuang. Yang muncul ialah jawab kosam. Perhatikan. Inqama Zaidun wallahi. Kan syarat dulu baru kosam. Berarti yang diakhirkan ialah kosam. Maka yang muncul ialah jawab syarat yakum amrun. Jawab syarat mewakili jawab kosam juga, ya. Tapi sebaliknya, wallahi kosam kemudian syarat iyakum Zaid, maka jawab syarat dibuang. Yang muncul jawab kosam layakumanna amran, mewakili jawab syarat. Itu dimaksud ucapan Ibnu Malik, wahdif latijtima isyartin wa kosam jawabama akharta fahuwa multazam. Al-mas'alah itu as-sadisat as-sah. Idza istama'a asy-syartu wal qasam hudifa jawabul mutaakhir hadza idza lam yataqaddam alaihima dzu khabarin hadza idza lam yataqaddam alaihima dzu khabarin. Fa in taqaddama alaihima dzu khabarin rujjiha asyartu mutlaqan. Nahwu Zaidun in qama wallahi ukremhu Zaidun wallahi inqama ukremhu. Contohnya dua, ya. Zaidun inqama wallahi ukremhu. Contoh yang kedua, Zaidun wallahi inqama ukremhu. Padalika qauluhu wa in tawalaya wa qablu dhu khabar fa syartu rajih mutlaqan bila hadar. Perhatikan. Tadi kaidahnya poin yang keberapa itu? Enggak sebelum ini. 15. Ya. Nah, tadi kaidahnya yang ke-15, kalau ada syarat dan qasam kumpul, maka yang dibuang ialah jawab yang diakhirkan. Ini berlaku jika tidak ada mubtada yang mendahulunya. Itu khobar, itu mubtada yang punya khobar. Kalau didahului oleh mubtada, maka yang rajih ialah syarat secara mutlak. Maksudnya yang ditampilkan ialah jawab syarat, bukan jawab qasam, secara mutlak. Baik yang diakhirkan itu syarat atau qasam. Kalau ada mubtada yang mendahulunya, itu khobar itu mubtada. Kalau enggak ada mubtada yang mendahulunya, kaidah yang ke-15 tadi yang berlaku, ya. Kalau ada mubtada yang mendahulunya, maka kaidah yang ke-16 berlaku. Yang menang syarat secara mutlak. Artinya yang ditampilkan ialah jawab syarat secara mutlak. Contoh Zaidun, nah ini mubtada ya. Inqama, wallahi. Berarti yang diakhirkan kan qasam. Ukrimhu, jawab syarat tampil. Zaidun mubtada, wallahi inqama. Yang diakhirkan jawab syarat ya, tetap jawab syarat yang tampil. Ukrimhu. Karena ada mubtada yang mendahulunya, ya. Nah, ada perlu khobarnya ya, jumlah setelahnya itu. Ini yang dimaksud wa in tawalaya wa qablu dhu khobar fa syartu rajih mutlaqan bila hadar. Al mas'alatu as-sabi'atu as-sab'. Terakhir. Kerja'a qalilan. Tarjihu syarti alal qasam inda istima'ihima wa taqaddumil qasam. Kerja'a qalilan tarjihu syarti alal qasami inda istima'ihima wa taqaddumil qasam wa illam yataqaddam dhu khobar. Wa illam yataqaddam dhu khobar. Nahwu. Wallahi, iyakum Zaidun, yakum amran, wadhalika qawluhu wa rubbama rujiha ba'da qasami syartun bila di khabarin muqaddami. Terima kasih. sungguh. Merajikan jawab syarat daripada jawab Qosam ketika ketemu dan ketika Qosam ditundukkan. Itu terjadi tapi jarang, sekalipun tidak didahului oleh apa ini, mubtada. Nah, kaidah yang ke-16 itu kan menunjukkan kalau ada mubtada yang mendahului syarat dan qosam, maka yang muncul untuk jawabannya ialah jawab syarat. Ya, yang ini terjadi tapi jarang, tidak didahului oleh mubtada yang punya khobar, tapi yang tampil adalah jawab syarat, padahal qosam dulu syarat belakang, ya kan? Contohnya itu, wallahi bukan qosam, iyakum zaid kan syarat. Nah, menurut aturan kan yang muncul jawab qosam. Nah, ini terjadi sedikit, yang menang jawab syarat, iyakum amrem. Ini yang dimaksud warubama rujiha ba'da qosami syartun bila di khabarin muqaddam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.